إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أما بعد الحمد لله Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Qur'anul Karim. Yang mana sebagaimana sering kita ingatkan berulang kali bahwasannya di antara pelajaran dan kajian yang paling penting dan berhak untuk dikaji adalah kalamullah Al-Qur'anul Karim, dan bahwasannya kemuliaan ilmu bergantung dengan kemuliaan yang dipelajari. Idh syaraful ilm bi syarafil ma'lum, kata para ulama rahimahumullah. Kemuliaan satu ilmu adalah bergantung dengan seberapa mulianya yang dipelajari. Maka ketika yang dipelajari adalah kalam Allah, firman Allah, wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah, siapa yang lebih benar pembicaraannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sebagaimana juga sering dan kita sebutkan, akidah wasatiyah, akidah wasatiyah pertengahan dari Ahlussunnah wal Jamaah, fi kulli umur, dalam segala urusannya, sampai disebutkan sebagian ulama Ahlussunnah wasatun bainan nihal kama anna ahlal islami wasatun bainal milal. Ahlus sunnah itu pertengahan di antara semua kelompok-kelompok yang ada, sebagaimana orang Islam pertengahan dalam semua perkara dibanding dengan agama-agama yang lain. Bukan bermakna selain ahlus sunnah kemudian serta-merta semua kita kafirkan, bukan. Tetapi dalam sikap pertengahannya, baina ifrad wa tafrid, bainal ghuluwi wal jafa, antara eksklusif dengan inklusif, antara ekstremis radikal dengan yang toleran kelewat batas, antara yang yaitu ifrad berlebih-lebihan ghulu dalam agama dengan yang tafrid meremehkan acuh tak acuh dengan agama. Dan dalam banyak contoh, dalam agama-agama yang lain, bagaimana sebagian dahulu menyikapi wanita haid, bahkan sampai mengajak makan sekamar seruang pun tidak mau, dikucilkan di satu ruangan. Dan sebagian yang lainnya dari ahlul kitab, yang satunya membolehkan segala sesuatu, bahkan sampai mohon maaf berhubungan, ya, seperti suami istri tidak mereka haramkan. Dan Islam pertengahan dalam menyikapi najasah, najis, dalam menyikapi nabi. Ada di antara golongan tersebut ahlul kitab yang mereka berani melecehkan, menentang, menghina, bahkan sampai menganiaya, bahkan sampai membunuh di antara nabi, nabi Bani Israel. Dan sebaliknya ada salah satu millah ahlul kitab yang mereka berlebih-lebihan dalam menjunjung tinggi, menghormati, memuja, bahkan sampai jatuh dalam penyembahan terhadap nabi utusan Allah. Ekstrim. Dan Islam pertengahan dalam itu semua. Sebagaimana pula kelompok ahlus sunnah pertengahan antara Jabriyah dengan Qadariyah. Qadariyah yang menafikan takdir, Allah hanya tahu setelah terjadinya, ya, apa yang terjadi besok, saya di mana, terjadi apa, saya mati kapan, Allah belum tahu kecuali setelah terjadinya, waliyadzubillah, Qadariyah. Kufur, ingkar terhadap takdir. Sementara Jabriyah meyakini semua sudah ditakdirkan dan kita enggak bisa apa-apa. Semuanya seperti robot, tidak punya ikhtiar, tidak bisa doa merubah takdir dan berbagai macamnya. Artinya sudah kita ini cuman pasrah, tidak bisa. Kalau punya toko yang enggak usah dibersihkan, enggak usah dikasih promosi, enggak usah kalau memang rezeki biarpun kotor, gelap, bau, tetap ramai pengunjung. Dan yang semisalnya dari madhab-madhab rusak dari Jabriyah, lalu sunnah pertengahan melakukan sebab, usaha, upaya, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua Allah yang menentukan, dan kita husnudzan kepada Allah. Dan kalau terjadi sesuatu yang baik, pujilah Allah. Kalau ada yang jelek, jangan mencela kecuali diri kita. Itu bimbingan Rasulullah SAW. Terkait dengan Al-Quran, Al-Quran ini suatu ucapan yang berat. Mau dipelajari, ya jangan anggap enteng. Wah gampang itu, sehari dua hari, sebulan dua bulan, santren kilat, belajar tafsir otodidak, gampang. Tidak sembarangan belajari tafsir. Betapa banyak ahlul bidah terjatuh membawakan ayat-ayat firman Allah, tetapi tafsir ala mereka, tafsir ala Khawarij, tafsir ala Mu'tazilah, tafsir ala kelompok-kelompok ini, mereka membacakan ayat, bahkan sebagian mengatasnamakan majelis tafsir. Tidak ada dalam Al-Quran cecak itu haram, maka cecak itu halal, anjing itu makruh saja. Coba cari dia, Al-Quran gak ada. Wah, ya sebagian mengatakan, dan berbagai macam, waliyadzubillah. Ya, padahal kalau mereka mau sungguh-sungguh, ada isyarat-isyarat itu. Ya. Tetapi juga sebaliknya, tidak kemudian kita merasa sangat beratnya belajar Quran. Wah, ini orang seperti kita-kita ini kayaknya kok tidak pantas dan tidak bisa mempelajari Al-Quran. Itu kan sudah tingkatnya ulama, masyaikh, bukan orang-orang kayak kita ini. Inilah salah satu talbis iblis, tipu daya syaitan untuk menjauhkan umat Islam dari kitab Allah. Maka pertengahan, sanulqi alaika qaulan tsaqila, kami akan berikan kepada Muhammad ucapan yang berat, Al-Qur'an. Tetapi Allah juga nyatakan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an, maka adakah yang mau mengambil pelajaran, mau mengingat? Ini hasungan, sudah kami mudahkan, kata Allah. Ya. Baik. Maka kita akan lanjutkan dari tafsir, dan sepertinya seingat kami, begitu pula tadi sebagian ikhwah mengingatkan, sudah sampai ayat 29, yaitu ayat terakhir surat Al-Hadid. Kita akan masuki surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Mujadilah, yang sering disebut juga dengan surat Fatsamiah. sehingga sebagian nama juz dan nama surat itu sering disebut dengan awalannya. Kenapa disebut juz amma? Karena awalannya amma yatasaalun, maka disebut juz amma. Karena awalnya amma yatasaalun. Kenapa disebut juz 29 itu juz tabarak? Karena awalnya tabarakalladzi biyadihil mulk, surat al-mulk. Tapi disebut juga surat tabarak. Juznya juz tabarak. Ya, dan banyak lagi. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah sering disebut surat ya, Al-Qari'ah. Dan Al-Fatihah juga disebut surat Alhamdulillah, dan disebut juga Ruqyah dan seterusnya. Dari awal mula suratnya. Kembali ke surat ini, surat Al-Mujadilah, ya, yang artinya seorang yang suka mendebat. Dan wanita yang suka mendebat, suka membantah. Surat ini sebagaimana tadi juga disebut surat Qad Sami Allah, karena awalnya Qad Sami Allahu qawlan lati tujadiluka. Surat ini adalah termasuk di antara deretan surat-surat Madaniyah. Ya. Pernah kita dan sering kita ingatkan perbedaan surat Makkiyah dengan Madaniyah. Ya, apa itu? Kalau Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau surat-surat Madaniyah yang dia turunnya saat hijrah atau setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebut Makkiyah karena kebanyakan turun di Mekah. Meskipun tidak bisa jadi Taif atau di antara itu, atau ketika setelah hijrah, kadang di Madinah, kadang ketika Nabi keluar dari Madinah, ya di Badr, di sana sini, ya keluar dari Madinah, ya di Khaybar atau di beberapa tempat yang lain, Tabuk atau di yang lain-lainnya. Oleh karenanya surat yang turun Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum itu ketika di Arafah, ya Arafah sekitaran Mekah, disebut Madaniyah karena itu setelah hijrah haji wada. Maka batasannya bukan Makkiyah itu asal pasti surat yang turun di Mekah, memang kebanyakannya di Mekah, tapi tidak mesti. Surat Madaniyah yang turun di Madinah, iya memang banyak turun di Madinah, tapi tidak mesti. Tapi patokannya adalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum hijrah maka Makkiyah, setelah hijrah adalah Madaniyah. Dan di antara perbedaannya yang signifikan, ya, bahwasanya surat-surat Makkiyah lebih cenderung pendek-pendek, ya, mudah dihafalkan, dan biasanya bentuk-bentuknya mutaqarib, mutasyabih, matani, ya, mirip, dekat, apa panjang pendeknya, ya. Inna atayna al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Pendek-pendek, jelas, dan orang Arab syuara saat itu meyakini, mereka para pembesar, ya, pujangga-pujangga Arab syuara, para penyair yang jago-jago membuat syair sekian banyak, mereka belum pernah dengar ucapan seperti itu. Dan mereka dalam hati kecil mereka, dalam sanubari mereka, ini demi Allah belum pernah saya dengar, ini bukan ucapan manusia, ya. Dan Allah menantang mereka untuk membuat surat yang semisal itu, tidak bisa. Dan kebanyakan isinya taksis akidah. Meskipun Al-Quran banyakkan isi akidah, namun tentang ahkam, ya, hukum-hukum ibadah, fikih ibadah lebih banyak didominasi di surat-surat Madaniyah. Panjang-panjang di Al-Baqarah, An-Nur, Al-Ma'idah ada tentang hukum-hukum hutang piutang, jual beli, ya, warisan, pernikahan, jilbab, wanita dan seterusnya. Di Madaniyah. Tetapi di masa Makkah, ya, tauhid, tauhid, akidah, pencanangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebatmu terkait dengan urusan suaminya dan mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar segala percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita baca keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya. Dan ini pentingnya membaca tafsir-tafsir ulama Ahlussunnah, ya. Syekh Muhammad bin Jarir At-Tabari, ya, bagus, ya. Ada tafsir, ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahutaala dari kalangan Syafi'iyah dan murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Masyhur dalam tafsirnya, ya. Dan ada tafsir yang lainnya. Namun sebagian yang lainnya, ya, butuh bekal, ya. Ya, seperti Qurtubi, ya, bagus, tapi ada beberapa zallah, ya. Begitu pula zallah lain, ya. Ini tingkatnya mestinya harus punya bekal dulu, ya. Kalau enggak, nanti enggak tahu salahnya di mana, ketergelincirannya di mana, ya. Tapi Ibnu Katsir ta'ala, Syekh tafsir Syekh Ibnu Taimin, Syekh As-Sa'di, masya Allah, bahasanya mudah, ringkas, dan bisa dipahami, dan insya Allah baik sekali. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir Karimur Rahman, tafsir beliau mengatakan, nazalat hadhil ayat al-karimat fi rajulin minal ansar ishtakadhu zawjatuhu, ya, ilallah wajadaladhu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma harramaha ala nafsih. Ya. Ayat ini turun, ayat-ayat yang mulia ini turun terkait dengan seorang lelaki dari kalangan Ansar, ya. Ada disebut namanya, namun demikian beliau pilih, ya. Saya yakin beliau mengetahui, namun sengaja disebut demikian sebagai bentuk adab, ya. Meskipun di sebagian kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir disebut seorang sahabat dari kalangan Ansar, ya, diadukan oleh istrinya, ya, kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, ketika suaminya mengharamkannya atas dirinya. Jadi tidak mau lagi menggauli istrinya, tidak mau lagi menganggapnya istri. Salah satu bentuk talak di masa jahiliyah yaitu namanya zihar. Dan ini termasuk ayatul ahkam sebenarnya. Ya, ayatul ahkam adalah ayat-ayat yang terkait dengan fikih ibadah. Ya, para ulama khilaf, ada yang mengatakan jumlahnya dalam Al-Quran ada 500 ayat, ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan sekian-sekian. Ayat-ayat yang mengandung apa hukum-hukum ibadah nanti setelahnya. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihin, dan seterusnya. Orang-orang yang melakukan zihar di antara kalian terhadap istri-istrinya. Ya. Ini termasuk terkandung padanya hukum-hukum fikih, hukum-hukum ibadah. Makanya ini termasuk surat Madaniyah, ya. Sering hukum-hukum kasus talak, cerai dan pernikahan, warisan, jilbab, hijab dan berbagai macam ini turun syariat di Madinah, ya. Nah, ya, seperti ayat-ayat ini, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa dan seterusnya. Ini ayat-ayat ulahkam, ayat-ayat mengandung hukum-hukum fikih. Kembali di sini, sang suami yaitu seorang sahabat dari kalangan Ansar tadi, ya, tidak mencerai istrinya, ya, dengan lafaz zihar nanti akan kita sebut insyaallah. Ba'da suhbati tawilah wal aulad, setelah mereka menjalani, ya, kedekatan yang sangat lama, ya, hubungan dekat namanya suami istri. Sebagai menafsirkan ayat wasahibi bil janbi, ya. Wasahibi dzil qurba, ya. Sahabat yang dekat sebagai salah satu tafsirannya pasangan istri, karena dia yang paling sahabat, yang paling dekat, paling dengan seseorang. Dan setelah mereka punya anak-anak, wa kana huwa rajulan syaikhan kabira, dan dia adalah seorang lelaki yang telah berusia ya, telah berusia apa istilahnya, orang usia senja ya, atau sudah berumur. Fasyakat halaha wa halahu ila Allah wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang istri ini mengeluhkan kondisi dia dan terkait dengan kondisi suaminya kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan diulang-ulang keluhan tersebut. Wa abdat fihi wa aadat, dia tampakkan dan dia ulang-ulangi ya. Supaya lebih jelas contohnya di sana di tafsir Ibnu Katsir ya, disebutkan ya, beliau menukil riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasannya Aisyah menceritakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'ahu al-aswat. Laqad ja'at al-mujadila ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyatil bait. Segala puji bagi Allah yang telah meluaskan pendengarannya untuk bisa menyimak, mendengar segala macam bentuk suara hamba-hambanya. Termasuk percakapan ya wanita ini. Laqad ja'at al-mujadilah, kata Aisyah, sungguh telah datang seorang wanita yang mendebat ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak bicara beliau, sementara saat itu aku sedang di salah satu pojok ruangan rumah. Rumahnya Aisyah. Ma asma'u ma taqul, aku tidak jelas dengar apa yang dia ucapkan. Kalau dalam riwayat lain ya disebut namanya ya, innila asma'u kalam ya, disebutkan ya, ya nama sahabiahnya, disebutkan nama wanitanya. Dan kata Aisyah dalam riwayat lain, yakhfa alayya ba'dahu ya, sebagiannya jelas saya bisa dengar, innila asma', saya betul-betul dengar, tetapi sebagiannya samar, saya enggak jelas. Yang jelas dia ini watashtaki zaujaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengaduhkan, mengeluhkan kondisi suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya disebut, dinukil ini dalam riwayat Ibnu Abi Hatim ya, bukan riwayat Ahmad tadi ya. Wahai Rasulullah, dia ini sudah menghabiskan masa mudaku, aku sudah mengembangkan perutku untuknya ya, ini sudah istilahnya melahirkan anak-anak lah untuknya, sampai ketika aku sudah tua renta, sudah habis anak-anakku ya, Allah itu sediakan apa, wanita itu alami ya, kalau sudah nggak bisa manak atau nggak bisa berproduksi ya sudah ya, umurnya macam-macam, ada yang 40, 50, 60 itu sudah. Dan itu ada kaitan dengan al-ayisah ya, walla ya'isna minal mahidi min nisaikum, para wanita yang sudah menopause di antara kalian, sudah tidak haid lagi. Biasanya kalau sudah tidak haid, sudah tidak bisa hamil. Ini biasanya ya, apa seringnya demikian. Wanita yang tidak pernah haid ya, dan haid itu menandakan kesuburan ya. Wanita yang sudah haid, hati-hati dia bisa hamil. Anak kecil yang belum baligh, belum haid ya, dia tidak bisa hamil. Demikian normalnya ya. Kalau dia sudah haid ya, dan saat sucinya dia digauli, hubungi, ini berpotensi untuk terisi janinnya. Maka ada masa iddah ya, 3 kali masa haid dan seterusnya apa ini ya. Ada ketentuan-ketentuan di sana. Nah, kalau waktu tertentu sudah tidak bisa haid ya, sudah tidak sanggup lagi badannya untuk ngisi ya, sudah Allah Subhanahu wa taala apa buat sedemikian rupa, dia tidak bisa lagi berproduksi ya, sampai ketika aku sudah usia tua renta, sudah habis anak-anakku ya, sudah tidak bisa melahirkan lagi. Zahara minni, dia melakukan zihar kepadaku, ini menceraiku. Allahumma inni asku ilaik, ya Allah, aku mengeluh kepadamu ya Allah ya. Kemudian menyampaikan kehadapan Rasulullah SAW dan diulang-ulang. sampai disebutkan fama barihat hatta nazala Jibril biadil ayah. Belum sampai pagi atau malam itu kemudian Jibril datang menurunkan, membawa ayat yang Allah turunkan ini. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samii'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mendebatmu wahai Muhammad terkait urusan suaminya, ya, dan dia juga mengeluhkan kepada Allah, sementara Allah Maha mendengar percakapan kalian, ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Kembali ke sini, ke kalam Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan fasyakat halah, sudah ya. Faqala ta'ala, maka Allah mengatakan qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ay takhatubukuma atau takhatubakuma fi ma bainakuma, yaitu percakapan di antara kalian berdua. Innallaha sami'un 'alim. Kalau Aisyah dengar sebagian, sebagiannya tidak dengar. Kalau Allah meskipun jauh di atas arsyana, ya, tetapi Maha mendengar segala yang terhit, yang bisik-bisik, yang keras, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya. Ini. Maka makanya di sana di antara hikmah, ya, tidak disyariatkannya mengeraskan niat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya alamus sirra wa jahra, yang tersembunyi, yang keras Allah Maha tahu. Mau sholat, ini sholat zuhur, mau sholat asar, ya. Ya, tidak ada contoh tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya niat sholat duhur yang 4 rakaat wajib di masjid ini di belakang Imam Fulan dan seterusnya. Ini tidak ada. Seandainya ada, tentu kita yang harus paling terdepan semangat mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi memerintahkan sholu kamara aitumuni, usolli, sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Tapi dari sekian sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang detail dari takbiratul ihram hingga seterusnya, tidak ada ucapan itu. Ya. Dan apa yang dikeraskan, diperdengarkan, yang disebut Imam Syafi'i, yang diterangkan oleh para ulama Syafi'i adalah, ya, mutaqaddimun, adalah ucapan takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Kembali ke sini. Innallaha sami', sesungguhnya Allah Maha mendengar, li jami'il aswad, fi jami'il awqat, terhadap segala macam suara, terhadap segala, di semua waktu, ala tafannunil hajat, meskipun beragam bermacam-macam hajat kebutuhan hambanya, yang satu minta ini, yang satu minta itu, ya, belum bahasa ini, bahasa itu, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Maha mendengar itu semua. Basirun, Allah Maha melihat. Yubsiru dabiban namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatiz zulma. Allah bisa melihat bahkan rayapan atau langkah kaki semut kecil yang hitam yang berjalan menempel di atas batu yang gelap, yang kelam pada malam yang gelap gulita. Di malam yang gelap tidak ada sinar bulan, tidak ada sinar cahaya apapun. Di atas batu yang kelam, yang gelap, yang berjalan semut kecil hitam, bahkan langkahnya pun Allah Subhanahu wa taala basir, yubsir, bisa melihat. Dan ini adalah akidah dan keyakinan seorang muslim. Akidah sahihah yang wajib kita imani. Bagaimana tidak? Seandainya di antara makhluk satu dengan yang lain saja berbeda suara, berbeda pendengaran, berbeda penglihatan. Ya, yang satu bisa mendengar dari sekian kilometer. Yang satu ya cuman terdengar sekian. Frekuensi sebagiannya bisa dengar di bawah sekian resonansi tertentu, sebagian bisa dengar sampai tinggi, sebagiannya kebalikannya. Yang resonansinya rendah tidak bisa, yang suara tinggi bisa. Dan manusia ada batasnya dari sekian sampai sekian. Kurang dari itu tidak dengar, selebihnya juga tidak bisa misalnya. Ya. Ada sebagian hewan di dalam laut mendengar getaran atau suara, dia bisa mendengar berpuluh-puluh kilometer. Penglihatan kucing, ya, melihat di kegelapan malam mengejar tikus, Bisa. Ini antara perbandingan makhluk dengan makhluk. Kucing bisa melihat tikus di kegelapan malam, kita enggak bisa. Cuma dengar gerobak-gerobak gelap. Tapi tikus bisa ngejar, disemak-semak terus dalam posisi gelap. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana perbandingan antara makhluk dengan Khalik, Sang Pencipta? Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Besar. Allah Maha Mampu, Allah ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu. Wa hadza ikhbarun an kamali sam'ihi wa basarihi. Ini merupakan suatu berita tentang kesempurnaan pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Wa ihatatuhuma bil umuri dhaqiqati wal jalilah. Dan bahwasanya Allah meliputi segala macam perkara yang kecil, yang rinci, hingga yang nyata nampak jelas. Wa fi dhimni dhalika al-isharah bi anna Allah ta'ala sayuzilu syaqwaha wa yarfa'u balwaha. Dan di dalam kandungan hal ini, ini terkandung isyarat bahwasanya Allah akan menghilangkan keluhan wanita tadi dan akan mengangkat balaknya, musibah yang menimpanya. Kalau Allah sudah mendengar disebut demikian, itu isyarat kalau Allah itu akan mengijabai. Seperti doa kita ketika sholat, ya, disebut sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar doa hamba yang memujinya. Ya, dan ini juga sekaligus, ya, Allah jelas mendengar, tapi juga harapan kita. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mendengar, semoga Allah menerima pujian-pujian hambanya, mencatatnya sebagai amalan saleh. Ya. Sami Allah liman hamidah. Sami Allahu, Allah Maha mendengar siapa saja yang memujinya. Dan disebutkan, ya, kalau dikatakan Allah telah mendengar doamu, ya, Allah telah mendengar doamu, ini isyarat, ya, diterima, diijabah, ya. Nah, meskipun di sini tidak disebutkan dengan sorry, tetapi wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah telah mendengar percakapan kalian. Ini isyarat, kata Syekh Sa'di, Allah bakal menghilangkan keluhan wanita tadi dan mengangkat musibahnya. Walihada zakara hukmaha, oleh karenanya Allah akan menyebutkan hukumnya di sini. Wa hukma ghairiha ala wajhil umum, dan juga hukum-hukum selainnya secara umum. Faqala, maka di sini Allah mengatakan, yakni terkait dengan hukum si wanita, ya. Dan ada hukum yang menyangkut dengan yang selain si wanita, para laki-laki yang melakukan zihar, sehingga bukan hanya urusan wanitanya, ya, sudah nanti akan Allah hilangkan, Allah cukupi, tapi juga bagaimana dengan suami dan orang-orang yang mungkin melakukan seperti itu, ya. Dikatakan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladnahum. Orang-orang yang mereka melakukan zihar di antara kalian terhadap istri-istrinya, sesungguhnya mereka, istri-istri itu bukanlah ibu mereka. Ibu mereka hanyalah yang melahirkan mereka. Allah alam, kita lanjut di pekan yang berikutnya insyaallah. Kita cukupkan sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.